Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah mengampuni segala khilaf kita dalam mengamalkan ilmu, sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa belajar, kita bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi setelah kenabian kecuali ilmu yang bermanfaat. Karena kenabian sudah enggak mungkin, maka warisannya itulah yang menjadi nikmat terbesar setelah kenabian dan kerasulan. Dan isi dari kenabian dan kerasulan adalah ilmu yang bermanfaat. Warisan dari kenabian dan kerasulan adalah ilmu yang bermanfaat. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membuat hati kita tenang, hidup kita bahagia, dan kita akan berhasil di dunia maupun di akhirat. Dan jamaah sekalian, kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang keenam dari bab yakin dan tawakal. Masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, masih bersama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab yakin dan tawakal, bab yang sangat penting khususnya di hari-hari ini. Hadirin Allah muliakan, hadis yang keenam ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, nama yang tidak asing lagi, nama yang sangat terkenal dan nama yang luar biasa, sosok yang menempati ranking kedua di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mari kita simak hadis tersebut, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga beliau, orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, umat Islam dimanapun berada. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang takwa yang total. Takwa yang luar biasa. Apa yang akan terjadi? Beliau mengatakan, La razaqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Yang pergi di pagi hari. Ini burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan atau beliau katakan hadisnya hasan atau valid ya. Ya. Hadis yang simple, sederhana namun syarat akan makna. Law annakum tatawakkal, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah pai ke rumahnya, ke sarangnya pada sore hari dalam kondisi kenyang. Ada hikmah-hikmah yang sangat dalam dalam hadis ini. Pelajaran yang menjelaskan hal ini, beliau katakan wa annahu a'dhamul asbabil lati yastajribu bihal arid, kunci terbesar dari rizki. Tawakal itu kunci terbesar. Tawakal adalah kunci terbesar untuk mendapatkan rizki. Mesti rubah nih. Kunci terbesar mendapatkan rizki itu takwa dan tawakal. Bukan kecerdasan, link, network, bakat, dukungan orang tua, perusahaan keluarga, kondisi normal yang tidak ada pandemi, bukan. Kunci terbesar itu ketakwaan dan ketawakalan. Makanya ayat yang sudah kita ulang-ulang, waman yatawakkal 'alal, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Terus masih di ayat yang sama, ayat ketiga surat At-Talaq yang sudah kita bahas itu, yang sudah kita bahas, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Dan hadis ini, kalau kalian benar-benar tawakal, kalian serahkan urusan kalian kepada Allah, kalian bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia atau makhluk atau perusahaan atau partner atau bisnis kita sekalipun. Jadi kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, banyak orang pada hari ini itu panen rezeki bukan dari kotak yang selama ini mereka kerjakan. Tapi mereka ketemu kotak baru ketika pandemi ini dan mereka diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh banyak. Kalau kita termasuk yang terpuruk di pandemi, bukan berarti semua orang kayak kita. Tinggal kita pelajari apa kuncinya. Hadirin Allah muliakan, bicara rizki, kuncinya adalah takwa dan tawakal. Kuncinya adalah takwa dan tawakal. Kita bertawakal, kita tawakal, gantungkan kepada Allah. Bertumpulah kepada kekuatan Allah. Serahkan semua kepada Allah. Allah akan kasih rezeki kepada kita seperti Allah berikan rezeki kepada seekor burung. mengancamkan ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tawakal yang dimaksud bukanlah tawakal yang meniadakan upaya. Bukanlah tawakal tanpa effort. Makanya lihat, Nabi SAW memberikan analogi yang sangat sederhana, mudah kita pahami, gak perlu cerdas-cerdas, gak perlu punya IQ 170 misalnya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Burung. Lalu Nabi tekan takdu khimasan. Ia terbang di pagi hari. Wa taruhu bi tana. Lalu pulang di sore hari. Berarti kan ada effort di situ. Pergi. Nabi enggak mengatakan kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki pada seekor burung. Mereka santai, rebahan di pagi hari, terus tidur-tiduran sampai sore hari. Gak ada. Mereka hanya main-main di sarangnya, seru-seruan. Mereka hanya rebahan di sarangnya. Lalu Allah turunkan rizki dari langit buat mereka. Enggak. Mereka berjuang. Tapi yang sebagaimana kita katakan, bertawak, berjuang adalah sebuah keniscayaan dan keharusan jemaah. Sudah kita bahas di awal-awal tawakal. Tapi setelah kita berjuang, lupakan itu dalam hati kita. Berjuang itu secara fisik, bukan secara hati. Hati itu bergantung ke Allah. Makanya lihat, burung secara fisik gak bergantung sama materi. Gak bergantung. Gak bergantung di tempat tertentu. Maka kita jangan bergantung kepada tempat, jangan bergantung kepada perusahaan. Hati kita jangan bergantung pada itu semua. Bergantung pada Rabbul Alamin. Berjuang lalu bergantung kepada Allah. Hadirin Allah muliakan. Pentingnya berjuang. Dan sekaligus hal ini menunjukkan betapa benar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Karena kita tahu bersama-sama jemaah sekalian Allah muliakan, itulah karakter seekor burung. Sebagai contoh ya, burung walet. Tahu kan burung walet? Burung walet itu keluar di pagi hari sekitar jam 5:30. Keluar di pagi hari sekitar 5:30. Berarti dia gak ikut kajian Radu Solihin dong. Ya kan burung dia. Dia pergi jam 5:30. Itu ketika dia punya anak, dia bisa terbang sejauh 400 sampai 500 kilo per hari untuk cari makan. 400 sampai 500 kilo per hari untuk cari makan. Lalu nanti dia pulang di sore hari jam 4 sampai jam setengah 6. Subhanallah. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, burung pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Burung walet itu salah satu contohnya. Kita kan, sebagian kita suka mengkonsumsi sarang burung walet. Itu lihat filosofi ini. Dia pergi di pagi hari. Pagi. Kita ingin dapat rezeki, tidurlah, bangun jam 9, sholat subuh kesiangan. Ada yang sholat subuh di jama, subhanallah, itu fikih dari mana sholat subuh di jama sama sholat zuhur? Atau sholat subuh di jama sama sholat duha? Sholat subuh jam 7, jam 8. Gimana Allah mau kasih rezeki? Kalau mau kasih rezeki, pagi itu bangun. Atau melihat orang sukses, ahli dunia saja, yang gak kenal sholat subuh, itu mereka ketika kasih nasihat kunci sukses, mereka bilang, bangun pagi. Bangun pagi. Dan pagi mereka tuh setengah 6, pagi mereka tuh jam 6. Gak semua tentu saja, tapi sebagian. Nabi kita sudah ajarkan, Allah dan Rasulnya ajarkan kita, itu bangun pagi. Kalau mereka bangun jam setengah 6, jam 6 itu mereka anggap pagi. Kita tuh bangun jam 3, setengah 4, sebelum subuh, lalu kita sholat, kita tahajud, kita witir, lalu subuh, habis subuh, kita zikir pagi petang. Yang jadi masalah setelah itu, kita gak produktif sama sekali. Atau kalau produktif cuma sebentar, santailah, ketawa-ketawa, kongkong, ngomong ngumpul-ngumpul. Padahal kan udah jelas itu dari pagi. Harusnya kan sibuk. Tagdu khimasan, berangkat di waktu pagi tuh burung. Dan dia gak pulang kecuali sore. Dan dia contoh burung 400-500 kilo per hari terbang. Kita bayangin gak sih terbang 400-500 kilo. Oh, berarti yang paling tawakal pilot dong Pak Ustadz. Pilot kan tiap hari terbang ratusan kilo. Ya enggak juga. Yang penting berjuang. Dan ya contoh Nabi SAW. Kita ngeluh ini pandemi dan sebagainya. Benar, semua berdampak secara umum. Tapi perjuangannya udah seperti itu belum? Startnya dari pagi enggak? Nabi kata tagdu khimasan, pergi di waktu pagi. Dan pergi. Ini di rumah. Lihat sosmed, santai-santai. Pasif. Usahanya cuman kasih apa masukin lamaran tunggu di rumah. Keluar dong. Ketemu teman. Hubungi orang. Berikhtiar. Tapi hati jangan tergantung sama mereka. Bicarakan kita buat bisnis apa. Keluar. Burung enggak stay di sarang, mereka keluar. 400 sampai 500 kilo per hari. Dan mereka pulang sore hari. Kita nih kembali-kembali, kita baru keluar rumah zuhur, nanti pulang jam 10 malam, jam 11, jam 1, dan gak jelas apa yang dikerjain, cuma nongkrong, ngobrol, ketemu-ketemu, ketawa-ketawa. Subhanallah. Idealnya tuh pagi, sore. Kalau untuk rezeki ya. Beda lagi kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk akhirat. Tapi kalau untuk rezeki yang berupa materi, sebenarnya cukup dari pagi sampai sore sebenarnya. Kita keluar. Dan kasus sudah banyak deh. Saya kan pernah cerita ada orang yang nggak jobless, bingung ngapain, tinggal keluar. dia punya kendaraan, dia punya pokoknya keluar aja. Tawakal sama Allah. Akhirnya dapat project di tempat cucian mobil. Pas nyuci ketemu orang, lagi ngerjain apa? Oke, saya gini-gini. Benar juga tuh, perusahaan saya lagi butuh. Bisa presentasi nanti ketemu di kantor? Oh, bisa. Presentasi, deal. Dan belum cerita benar itu kata Nabi SAW untuk Pak Ustaz. Ya iya, Nabi Antum kan yang bilang. Benar lah. Jadi jangan pasif, jangan kalau udah jelas itu baru kita keluar. Melangkah. Jadi konsep kita kan jemput bola. Jemput bola, jangan diem. Bergerak. Antum kan suka naik sepeda nih sekarang. Filosofi sepeda apa sih? Bergerak kan. Dikayuh. Kalau antum diem, jatuh. Mau sepeda 300 juta sekalipun ya, kalau antum diem tuh, jatuh. Dan jatuhnya konyol gitu loh. Iya kan, coba diem gitu, jatuh. Coba diem, jatuh. Jadi kalau sepedanya mahal, lalu pakai sepatu khusus, kan yang buat ngangkatnya harus pakai teknik sedikit gitu loh. Berhenti jatuh. Dikayuh. Lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu benar ya, penting jalanin dulu. Orang jalanin dulu. Tapi lagi enggak dapat ide, bismillah jalan. Nabi kata, "Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Burung itu datang. Pokoknya lihat burung deh. Ini ilmu mahal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burung itu jemaah enggak pakai GPS, enggak pakai peta. Enggak punya aplikasi Waze. Enggak punya Google Map. Keluar. Dan gak pernah tersesat burung. Allah kasih taufik, dia punya indera pembaca magnet kutub. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan sebagian burung gak tahu-tahu mereka berimigrasi atau bermigrasi dari Afrika ke Eropa misalnya dengan jarak 7.000-an kilo, seperti turtle dove, sejenis burung dara. Mereka berjuang 7.000 kilo. Yang penting keluar, berusaha, cari yang halal, kan tawakal. Jangan semuanya diambil, hanya halal dikasih nih sama Allah, benar. Saya punya ada teman waktu belajar, ada orang Cina waktu belajar di Riyadh itu orang Cina, teman sekamar waktu di asrama itu orang Cina, pengen belajar agama. Akhirnya beliau berangkat dari Cina ke Riyadh. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab. Dan visanya bukan visa mahasiswa. Itu karena tawakal sama Allah ya. Itu bisa sampai ke kampus dan tinggal satu kamar asrama sama kita. Kita aja bingung, kok bisa sih? Karena visanya bukan visa pelajar. Lalu gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Inggris. Kok bisa sampai sini? Dan bisa belajar juga di kelas. Bisa belajar di kelas. Walaupun ceritanya panjang ya. Dan beliau tuh benar-benar berjuang. Tapi Singkat cerita, itulah kalau orang tuh punya ketawakalan dan mau berjuang sampai tuh bisa tidur di kamar asrama dan bisa belajar di kelas. Padahal secara teknis nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia belajar di kelas bahasa Arab dari awal. Bisa tidur di kamar asrama. Sedangkan visanya berangkat bukan pakai visa mahasiswa. Lo berjuang. Yang penting bisa belajar. Yang penting bisa tuh dapat. Jadi ini contoh lain. Pertanyaannya kita mau perjuangan kita tuh udah sejauh mana, itu poinnya. Effort kita tuh sudah sekuat apa? Dan tawakal kita sudah sedalam mana, itu paling penting. Makanya kata Nabi, iqil hawa tawakal Allah. Ikat lalu tawakal, kan gitu kan? Ikat tunggangan Anda baru tawakal, itu kata Nabi SAW. Berjuang tawakal. Kita kebanyakan ngeluh, ngedumel, lalu cerita tentang orang, waktu habis. Gak ada apa-apa. Kebanyakan tidur, santai, nonton, stalking, kepoin orang, habis waktu. Makanya gak produktif sekali hidup diantara kita. Gimana bisa terbang 400-500 kilo kalau kebanyakan ngobrol, kebanyakan segala macam. Jamaah yang Allah muliakan, lihat burung pagi hari pulang sore, pagi pulang sore, sangat efektif. Dan bisa, bismillah, kalau tentang materi ya, bisa. Saya tahu lebih dari satu orang itu untuk masalah materi, pagi hanya sampai sore, pagi sampai sore, nggak ada lembur-lembur tuh mereka, dia nggak mau, mereka nggak mau. Bukan nggak membolehkannya, tapi ini tuh bukan hanya kiasan, ini real. Hukum asal lembur boleh gitu, tapi idealnya pagi sampai sore, biar kita bisa ngerjain yang lain, biar kita bisa nuntut ilmu, biar kita bisa baca Quran, biar kita punya waktu sama keluarga, biar kita punya waktu sama anak, biar kita bisa tahajud, biar kita bisa belajar tajwid. Orang belajar kerja sampai malam, kapan belajarnya, kapan sujudnya, kapan ketemu orang solehnya, kapan punya komunitas yang soleh dan solehahnya, gak ada, karena sibuk dengan itu. Padahal idealnya pagi sampai sore. Kalau untuk materi, kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu, oke. Tapi harusnya pola kita demikian. Dan sangat efektif. Betul, mayoritas kita berapa? 9-5 atau 8-5 atau 7-4 dan lain sebagainya. Tapi Banyak banget waktu terbuang. Oh, tadi saya belum lanjut. Saya tahu lebih dari satu orang sangat sukses dalam masalah dunia. Lebih dari satu orang. Dan mereka hanya mau kerja sampai asar. Setelah asar gak mau. Dan sangat-sangat sukses secara duniawi. Karena mereka bilang, saya harus punya waktu dengan keluarga, saya harus punya waktu dengan dan seterusnya. Bisa ternyata. Jadi bukan yang standar-standar gitu, enggak. Ini sangat sukses. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tagduh khimasan wa taruhu bitana. Pergi di waktu pagi dan pulang waktu sore. Itu idealnya burung. Lalu berikutnya jamaah yang Allah muliakan, ketika kita lagi-lagi ketika kita berikhtiar dan berusaha, sebagaimana tadi kita katakan, pastikan kita punya keyakinan bahwa rizki itu di sisi Allah. Dan Allah yang kasih. Maka hati ini tidak bergantung kepada manusia atau makhluk. Rizki itu di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Di atas langit. Sama irisku. Ada pun perusahaan, kita hanya jembatan saja, hanya kurir rizki kita saja. Manusia hanya kurir rizki kita. Rizki kita di atas langit. Office sama irisku mamatu aidun. Rizki kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk melata di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Dabatu yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, kecuali Allah yang punya, ya Allah yang kasih rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah mengetahui tempat persembunyian makhluk-makhluknya dan tempat penyimpanan logistiknya. Itu Allah tahu. Kullun fi kita habib mubin, dan semua sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Rumah kita Allah sudah tahu semua. Tempat kita nyimpan uang Allah tahu. Apakah di bawah kasur, di bawah bantal, atau ada brankas, atau ada locker, atau taruh di bank A, bank B, bank C, atau taruh juga di luar. Kita buka safety box, Allah tahu. Kulun fi kitabi mubin. Allah tahu kita start misalnya pada saat mulai bisnis di rumah petakan, lalu nanti di usia berapa pindah lagi ke rumah yang lebih besar, lalu pindah besar, lalu rumahnya ada 2, ada 3, ada 4. Allah tahu semua. Wa ya'lamu mustaqarrah wa mustaudaah. Allah tahu. Kulun fi kitabi mubin. Semua sudah tercatat kok. Semua sudah tercatat. Nah, kalau kita yakin dengan ayat ini, masa kita enggak tenang? Semua sudah tercatat. Ada di sisi Allah. Allah yang kasih rezekinya, bukan manusia. Kalau kita yakin dengan ayat ini, pada saat kita dipecat, kita dirumahkan atau di PHK, atau uang kita, apa rezeki kita atau gaji kita, salary kita enggak dikasih, kita katakan bukan dia yang kasih, Allah. Atau ketika perusahaan kita enggak kasih salary kita enggak langsung mati. Dan kalau kita renungkan, ada aja dapat dari kanan, dari kiri. Yang itu semua memberikan pesan kepada kita bahwa bukan dia yang kasih rezeki. Bukan dia yang kasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makanya Hatim Al-Asam pernah mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi." Kata beliau, aku tuh yakin rizkiku gak akan dimakan oleh orang lain. Rizkiku gak akan dimakan oleh orang lain. Orang semua udah tercatat, gak mungkin berubah. rezekiku gak akan dimakan. Jadi kalau ada orang yang kesannya secara kasat mata nikung kita, di lap terakhir misalnya quote unquote, itu bukan dirampas, memang itu bukan rezeki kita, kesannya aja ditikung di lap terakhir, emang itu bukan rezeki kita kok, tenang aja. Pasti ingatkan hadis Ibnu Abbas, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Manusia ketika bersepakat ingin mensupport Anda, memberikan kebaikan kepada Anda, enggak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Wal ijtama'u, dan apabila sebaliknya mereka bersepakat untuk menjatuhkan Anda, memudaratkan Anda, menghempaskan Anda, mengambil yang merupakan hak Anda, enggak akan bisa. Lan yadurruk, enggak akan bisa mereka memudaratkan Anda. Illa maqad kataballahu alaika, kecuali apa yang Allah sudah takdirkan untuk Anda. Makanya Hasim Asam yakin, alim tu anna rizki la yakulu ghairi. Saya yakin rizki saya enggak akan diambil orang. Jadi tenang aja. Jadi tugas kita cuma kayak burung aja tuh. Burung kan enggak hasad, enggak galau. Enggak ada burung pulang ke sarang curhat sama bininya gitu. Gila, gue ditikung tadi itu sama dia. Gue dendam. Enggak ada. Udah santai aja. Tenang saja. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Hadirin yang Allah muliakan, Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqahu wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyi min dabbatin, Allah menyatakan, dan berapa banyak yang melata di muka bumi ini, la tahmilu rizqaha, dia tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha, Allah yang memberikan rizki kepada dia. Wa iyyakum, dan bukan rizki kepada kalian. Wallahu sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini dalam jamaah sekalian. Lagi, betapa banyak kata Allah yang melata di muka bumi ini, itu enggak bisa membawa rizkinya sendiri. Enggak bisa. Allah yang kasih rizki sama dia. Allah kasih rezeki sama dia. Banyak berkata Abu Abdurrahman Al-Umari, kuntu janinan fi batni ummi. Lihat, menarik ucapan beliau. Aku dulu hanya janin di dalam perut ibuku. Wa kana yu'ta bi rizqi hatta yudha' fi fami. Dan Allah yang atur semua rezekiku. Allah yang atur semua rezekiku. Waktu aku di perut ibuku, Allah yang ngatur semua. Bukan saya, bukan aku yang ngatur. Bukan aku yang cari, Allah yang ngatur. Dengan tali pusar dan seterusnya, Allah yang ngatur. Sampai aku lahir, Allah yang masukkan rizkiku ke mulutku dengan ASI. ASI, emang itu effort bayi? Enggak, bayi cuma nangis doang. Semua diatur. Si bayi itu digendong, lalu didekatkan. Semua di atas. Sampai dikasih ASI. Bukan upaya dia. Hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'adhanni fa ayyu 'abdin asyarru minni. Allahu akbar. Lalu ketika aku besar, kata beliau, lalu ketika aku besar, aku dewasa, dan aku mengenal Allah, mengenal Rabbku, aku buruk sangka sama Rabbku, adakah hamba yang lebih buruk daripada aku? Subhanallah. Dan setelah aku besar, aku mengenal Allah, aku mengenal Rabbku, lalu aku buruk sangka sama Allah, takut rezekinya diambil, takut gak dikasih, takut ditinggalkan, takut dicampakkan. Fa ayyu 'abdin asyarru minni. Maka hamba mana lagi yang lebih buruk daripada saya? Allahu akbar. Itu kan wa ka ayyi min dabbatin la tahmil rizqaha. Itu lan kabut 60 itu. Betapa banyak makhluk yang melata, itu tidak bisa ngurus rezekinya sendiri. Kita ketika dalam janin, emang kita bisa ngurus rezeki kita sendiri? Gak bisa. Kita ketika lahir, emang kita bisa urus rezeki kita sendiri? Gak bisa. Semua diatur sama Allah, melalui ibu kita. Bahkan ketika laqadarullah ada bayi yang ibunya buang dia, dibuang sama ibu, ditinggalin, Allah urus rezekinya. Gak bergantung sama ibu tuh. Allah urus rezekinya melalui ibunya, melalui susternya. Allah gerakan ketika ibunya ninggalin dia, Allah gerakan hati seorang wanita atau sebuah pasangan untuk merawat dan mengasuh dia, padahal kenal juga enggak. Dan ketika ditanya alasan, enggak ada juga alasan. Enggak ada alasan. Kalau kampus terima Anda, ada alasannya. Dia lihat nilai Anda bagus. Nah, Anda bagus. Ikut tes. IQ-nya bagus. TOEFL-nya oke. Itu pasangan itu ngasus bayi apa orang-orang kayak gitu tuh apa alasannya coba? Kalau bukan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jelas nih bayi pintar apa enggak? Enggak jelas nih bayi cerdas atau enggak? Enggak jelas nih bayi akan jadi orang baik atau enggak? Nggak jelas bayi ini jadi laki-laki yang tampan atau yang jelek. Apakah dia jadi wanita yang cantik atau yang nggak baik rupa. Nggak ketahuan. Diadopsi itu. Diasuh maksudnya. Dirawat. Tanpa merubah nasab itu saja. Dan memperhatikan kemahraman ke depan. Tapi lihat bagaimana Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. La tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizq kepada makhluk-makhluk tersebut dan kepada kalian. Pas kita besar, pas kita udah belajar, punya pengalaman, drop. Gimana sebenarnya? Pas kita di PHK, kita hancur. Pas bisnis jatuh, kita jungkir balik. Loh, waktu Anda gak bisa apa-apa, Allah aja bantu Anda kok. Waktu Anda gak bisa apa-apa, waktu bayi itu Allah kasih rezeki kepada Anda. Masa sekarang Anda S1 atau Anda S2 atau bahkan S3 atau mungkin gak S1 tapi Anda punya pengalaman, Anda punya skill. Memang hari ini Anda di PHK, dibuang, tapi kan skillnya gak dibuang. Emang perusahaan ketika PHK kita, mohon maaf, pengalaman Anda harus dihapus ya? Kan gak ada begitu. Anda dikeluarkan dari perusahaan Anda dengan pengalaman. Itu pengalaman mahalnya, minta ampun. Masa Allah gak kasih rezeki? Gak mungkin Allah gak kasih rezeki. Gak mungkin Allah gak kasih rezeki. Nabi SAW yang bersabda, jamaah sekalian, dalam hadis Ibnu Majah, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. jiwa itu atau manusia itu tidak akan meninggal sampai rezekinya dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai rezekinya dikasih semua. Jadi kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita tuh masih ada. Gak usah khawatir. Rezeki habis itu berarti meninggal. Makanya kata Nabi, fattaqullahu wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan bermain cantiklah ketika mencari rezeki. Cari yang, apa yang maksud bermain cantik? Khudhu ma halla, ambil yang halal saja. Wa da'u ma haruma, dan tinggalkan yang haram. Tenang, udah ada. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Tinggal kita yakin gak rezeki kita di tangan Allah. Baik sangka sama Allah, gak buruk sangka. Kalau kita punya, dan itu kunci suksesnya, burung-burung gak pernah suudzon sama Allah, jamaah. Burung tuh gak pernah buruk sangka sama Allah. Walaupun mereka gak punya GPS, walaupun mereka gak punya Waze, walaupun mereka gak punya Google Map, walaupun. Dan buktinya Allah gak zolimi mereka. Allah kasih indera pembaca magnet kutub. Udah semua tercover tuh. Nah, kalau burung aja Allah kasih gitu, masa manusia yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, masa ditinggalkan? Oh, burung aja dikasih itu. Makanya gak ada burung yang gak pulang kan ke sarangnya karena kesasar. Lalu WA apa istrinya, aku gak pulang karena aku kesasar, aku bingung aku ada di mana nih. Kan yang kalau burung aja dikasih itu, masa manusia gak dikasih sih? Mungkin gak sama, mungkin bukan indera, magnet, kutub bukan, tapi perangkat lain yang membuat kita jauh lebih baik daripada burung. Kan Allah yang mengatakan kita itu penciptaan terbaik. Yang jadi masalah gak ada ketawakalan. Makanya kerja dari Senin, dari pagi sampai sore itu gak cukup. Bukan karena waktunya gak diisi dengan ketawakalan, gak diisi dengan keyakinan, atau gak diisi dengan perjuangan yang benar, atau dua-duanya, kemungkinan besar dua-duanya. Karena kalau konsep tawakal kita benar, kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Sebagaimana keyakinan Hatim Al-Asam di atas, saya yakin kisah itu gak akan dimakan orang. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama, jemaah sekalian. Maka bergantunglah sama Allah dan yakinlah kepada Allah, dan jangan bergantung sama upaya dan effort kita. Beda, sangat beda. Bergantung kepada Allah itu berarti bergantung kepada Sang Khalik, Al-Qawi, Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha kuat. Tapi bergantung dengan manusia atau dengan effort, itu berarti bergantung dengan makhluk. Dan mungkinkah bergantung dengan Al-Khalik dan bergantung dengan makhluk itu sama? La yastawiyani mathala. Gak mungkin sama. Tidak mungkin sama, pasti beda. Dan terakhir, hadirin yang Allah muliakan, rezeki tidak harus banyak, tapi yang penting berkah. Rezeki itu gak harus banyak, tapi berkah dan cukup, itu kan. Cukup dan berkah. Dan terlalu luas untuk kita sempitkan, hadirin. Kita berpikir rezeki itu hanya uang, Lupakah kita bahwa kesehatan itu rezeki? Banyak di antara kita di PHK atau rezekinya turun, tapi dia lupa bahwa dia tidak diberikan penyakit COVID-19. Dan lupa banyak orang ketika terkena COVID, dia harus keluarkan biaya yang sangat besar. Ada yang 200 juta, ada yang 400 juta sekarang. Atau ada yang meninggal dunia. Jadi kita berpikir rezeki itu hanya uang, uang. Dan uang pun nominal, nominal, angka dan angka. Kuantitas, bukan kualitas. Makanya ingatlah selalu ucapan Muhammad bin Muhammad al-Bahili ketika beliau mengatakan bida'ati qalilah wallahu yaj'alu fiha al-barakah. Pembendaharanku itu sedikit, effortku itu sedikit, amalku itu sedikit, usahaku itu sedikit, dan Allah yang menjadikannya berkah. Jadi banyak berkah. Itulah konsep para ulama. Inilah konsep para ulama zaman sekalian. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, hadirin Allah muliakan. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya tambahin sedikit aja. Itulah jawaban poin terakhir kita tadi, itu jawaban apabila ada pertanyaan, temanku tuh gak bertawakal Pak Ustaz, tapi duitnya banyak, usahanya sukses aja di pandemi. Itulah yang kita katakan bahwa rezeki itu bukan angka, tapi keberkahan. Bagaimana rezeki itu melahirkan kebaikan, bukan melahirkan kepongahan, kesombongan, lupa dengan banyak hal, lupa sholat, lupa sama Allah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW itu rezeki yang berkah, rezeki yang berkah, walaupun sedikit akan melahirkan kebaikan. Ya, Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz serta menerima amalan Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustaz, Ustaz apakah usaha kita berbanding lurus dengan rezeki yang akan kita dapatkan? Misalnya jika usaha kita besar, maka rezeki yang akan kita dapatkan juga besar. Tapi kalau usahanya kecil, maka rezekinya juga kecil. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah rezeki itu berbanding lurus dengan bergantung kepada Allah dan usaha gitu. Bukan hanya usaha saja. Berbanding lurus dengan bergantung kepada Allah dan usaha. Jadi jangan pernah lupakan tawakal. Jangan pernah lupakan bahwa kita harus bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung sama manusia. Capek hidup kita jamaah sekalian kalau ngarepin orang. Terus yang berikutnya, yang kedua, rezeki yang dimaksud lagi-lagi rezeki yang berkah, yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi. Itu berbanding lurus, bukan rezeki yang bermakna angka dan nominal. Enggak harus. Para nabi dan rasul itu orang-orang yang paling tahu konsep tawakal dan berusaha, dan mereka gak mungkin lalai dalam menjalankan usaha dan tugas mereka. Tapi gak semua mereka kaya kan jamaah. Ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang sederhana. Wallahu ta'ala misal. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Allah lindungi dari wabah virus corona, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan Ustadz, saya izin bertanya terkait tentang masalah rizki Ustadz. Apakah jodoh yang baik juga rizki? Iya, jodoh yang baik juga rizki. Rizki secara umum, betul. Dan apakah ketika belum dapat jodoh itu belum rizkinya Ustadz? Iya, belum dikasih rizkinya. Tapi bukan berarti kalah dengan yang sudah berjodoh, itu poinnya. Jangan lupakan, banyak orang-orang soleh meninggal tanpa menikah juga. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi, jamaah, ini imam kita. Ulama yang sangat sangat banyak jasanya kepada kita, sampai sampai hadis di hari ini, itu gak menikah ketika menikah, atau belum menikah ketika beliau wafat rahimahullah. Jadi kan rezeki banyak, dan nanti kan akumulasi, jamaah. Bagaimana cara menghadapi hati yang gundah ketika mendengarkan salah satu ceramah seorang ini, ya, penceramah, yang menjelaskan masalah jodoh seperti menyudutkan yang belum dapat jodoh. Beliau selalu bilang, bersyukurlah yang sudah punya suami, dan ada yang mau jadi suamimu. Jazakallahu khairan sabarakallah. Oh, bersyukurlah yang sudah punya suami, dan bersyukurlah ada yang mau kok. Bersyukurlah karena masih ada yang mau jadi suamimu, gitu ya. Ya, yang pertama kita tahu akhlak dan adab seorang muslim, jamaah sekalian. Ketika mendengar saudaranya mengucapkan sebuah statement yang ambigu atau yang memiliki lebih dari satu tafsir, maka adab yang diajarkan Allah dan Rasulnya serta para ulama, kita berusaha membawa atau memahami statement tersebut ke konotasi, ke terminologi yang positif, dan lupakan yang negatif, gitu loh. Contoh misalnya ada ustadz atau ustadzah yang mengatakan, bersyukurlah yang sudah punya suami, dan bersyukurlah karena masih ada yang mau jadi suami kamu. Ya udah, ini anggap ambil positifnya aja, bahwa beliau mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur, dan itu benar kalau dari sisi ini, ya, itu benar. Adapun nyinyir kepada yang belum berjodoh atau menyudutkan yang belum berjodoh, jangan berpikir ke arah sana. Belum tentu belum menyudutkan. Kita harus husnuzan kepada saudara kita atau saudari kita. Apalagi orang yang sedang memberikan nasihat, atau ahli ilmu misalnya, dan seterusnya. Hukum asalnya kan husnuzan kepada mereka. Jadi mungkin gak ada maksud. Dan bicara depan orang tuh susah loh, jamaah sekalian. Dan wajar kalau misalnya ada orang ketika lagi bicara itu salah memilih kata, dan akhirnya menimbulkan kesan menyudutkan. Kita kasih udzur lah. Orang mukmin gitu kan, ini hadirin sekalian, kaidahnya itu kata para ulama, ini kaidah bedanya mukmin dan munafik nih. Kata para ulama, al-mu'min ma'adhir wal munafik ma'ayir. Seorang mukmin tuh hobinya kasih udzur, selalu berbaik sangka sama saudaranya. Kasih udzur tuh apa sih? Udzur tuh cari alasan yang positif, atau cari alasan atau motif positif dari sikap saudara kita yang kita gak serak gitu loh, atau kita gak nyaman, atau kita merasa ada yang salah. Kasih udzur lah. Oh, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi sakit, mungkin moodnya lagi ini. Kalau perempuan mungkin dia lagi PMS, mungkin dia lagi haid, mungkin dia hormonnya berubah, hormonal dan seterusnya. Kasih udzur. Adapun orang munafik itu hobinya cari-cari kesalahan orang, cari-cari aib orang. Dan kalau ada dua kemungkinan, dia akan cari yang negatif. Itu orang munafik. Maka penuntut ilmu atau orang yang belajar, apalagi belajarnya sama kitabnya Imam Nawawi, hendaknya kita berhusnudzan sama saudara kita, apalagi guru kita atau orang yang kita ambil ilmunya. Itu hal yang sangat penting, jamaah sekalian. Imam Nawawi jangankan sama guru, jangankan sama ustadz atau ustadzah, Jangankan sama penuntut ilmu, sama pencuri pecinya aja beliau husnudzon, baik sangka. Nanti suatu saat nanti kita ceritakan hal itu. Sama orang yang zolimi beliau aja beliau husnudzon, dan beliau ingin kebaikan. Makanya beliau jadi imam seperti ini. Allah Ta'ala alam misal. Jadi dan nggak usah, dan ini pelajaran juga bagi kita untuk tidak mudah baper ketika jadi jomblo. Jadi jadilah jomblo yang tidak baper, yang bermental baja. Jomblo bermental baja, jomblo yang tawakal, nggak masalah. Kan itu tadi ada nama-nama ulama besar tuh yang ketika meninggal belum menikah kok. Dan mana yang lebih afdol? Yang paling afdol kan yang bertakwa. Buat apa kita maksain nikah cepat-cepat? Akhirnya berantakan juga rumah tangga kita. Akhirnya kita isi nggak dengan hal yang tidak bertakwa. Ya, tetap husnudzan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah belum kasih jodoh, itu berarti kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, menyiapkan bekal gitulah, menyiapkan bekal. Allah Taala alam bisa. Banyak masalah jodoh sih jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, beserta tim selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan konsep pergi keluar rumah menjalin relasi untuk mencari rezeki, apakah konsep ini sama dengan mencari jodoh? Jazakallahu khairan untuk Ustaz dan tim. Ya, terima kasih. Benang merahnya sama, tetapi teknisnya tentu saja berbeda ya. Artinya gak plak-plak. Intinya kalau jodoh, perbaiki diri dulu. Persiapan, banyak-banyak hal yang belum kita persiapkan loh jamaah. Jadi jangan kita hanya punya impian tapi gak ada persiapannya. Jadi suami itu banyak sekali persiapannya. Jadi istri harus banyak sekali persiapannya. Dan ketika lo mau kasih jodoh, ini kesempatan kita mempersiapkan sematang-matangnya. Lalu yang kedua, kalau memang sudah matang atau kita khawatir terjatuh ke dalam maksiat atau zina, maka kita bisa berikhtiar. Bahkan kan kita tahu seorang wanita boleh mengajukan di hadapan laki-laki yang soleh dan dia lihat bisa menjadi pemimpinnya, atau dia hubungi teman wanita yang lain yang punya suami yang untuk bisa punya link laki-laki yang baik. Intinya sekali lagi lakukan, tapi jangan bertawakal lagi-lagi dengan manusia atau effort. Minta pertolongan sama Allah, dan yakinlah Allah Maha Melihat, dan Allah dengan mudah mendatangkan sosok yang bisa jadi yang bisa menjadi imam kita atau istri kita dengan sangat mudah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin punya usaha tapi selalu ragu karena khawatir tidak dapat beribadah lebih banyak dan lebih khusyuk. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya ibadah dan usaha dapat berjalan seiring? Terima kasih. Yang pertama, niatnya dulu. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Taala sebagai sarana surga. Kalau kita dapat harta, kita mau gunakan di jalan Allah. Niatnya dulu. Niat tuh benar. Niat tuh merubah semuanya deh. Trickle down efeknya besar. Niat harus benar. Terus yang kedua, cari ibadah yang halal aja. Karena ibadah yang haram itu pengaruh ke ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Niat usaha yang haram itu mempengaruhi semangat kita beribadah dan kehusyuan kita dalam beribadah. Jadi cari yang halal saja. Terus yang berikutnya, proporsional. Itu tadi, idealnya itu udah pagi sampai sore. Udah titik malam waktu kita sama keluarga beribadah, taqarrub, qiyamul lail, baca Quran, ngafalin dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin di dunia mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, untuk tawakal dalam rezeki Allah, bagaimana seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya di rumah mengharapkan rezeki Allah melalui suami? Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu. Selama dia berharap rezeki dari Allah, bukan dari suaminya, aman. Dan itulah hakikat dari kondisi terbaik seorang wanita yang berumah tangga. Kenapa demikian? Karena PR-nya itu banyak, tugasnya banyak banget deh. Baik dalam masalah rumah, menjadi istri dan menjadi ibu. Jadi bukan santai-santai aja. Kalau kita menjadi ketika kita sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga, kita merasa masih banyak waktu luang, berarti ada yang salah dengan kita. Serius. Ada yang salah. Makanya aku tuh bingung, waktu luangku tuh banyak banget ya. Aku mau cari usaha dan seterusnya. Ada yang salah dengan peran kita. Karena wanita yang menjadi istri dan ibu yang benar dan mengerti konsep itu kurang waktu, bukan punya waktu luang, kurang waktu. Kalau benar-benar jadi istri dan ibu yang benar ya, yang melakukan semua SOP yang Allah inginkan dan Rasulnya, itu waktunya kurang. Dalam tanda kutip ya, bukan kita gak bersyukur, artinya kita kan sibuk banget, itu poinnya. Waktu gak kurang, enggak lah, tetap lah. Allah maha adil, Allah kasih kita 7x24 jam, berarti memang yang kita butuhkan 7x24 jam. Tapi maksud saya akan sangat sibuk, akan sangat-sangat sibuk, akan sangat sibuk. Jadi evaluasi agenda kita sebenarnya. Dan yang kedua, itulah alasannya kenapa semuanya di cover oleh suami. Allah perintahkan suami yang cover itu. Bukan karena kita bergantung sama suami, enggak. Allah yang perintahkan suami yang mengcover kita karena kita sudah sibuk sekali dengan urusan jadi istri dan jadi ibu. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada yang belum terjawab, dan semoga semua penanya baik yang terjawab maupun yang belum terjawab diberikan pahala bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bertanya itu dapat pahala. Mengamalkan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.